lagu spesial buat teman-teman semuanya ya. Kita nyanyi bareng ya. Masaku paling arep nepati tak calo ku ira ngapusi lungaku ini amun kole rejeki tak buteki ku ya jom bedo hati wesa bene suwene aku lungo ninggal koe atau para Let's go.